yen aku nandang kasmaran, waspada no prajuritmu kalah perang. Mulo kowe dadi wanita boyongan, jaga pendang kowe aja ku Pangging Prabu Damarmoyo, aku duwe aji sekti Pandawasa, Roro Jonggrang Manuto Sowon Pundhut Garwa. Prajuritmu kalah perang, mulo kowe dadi wanita boyongan. Piye? Kowe aja ku malungkong. Perang iki kanggo ku durung rampung. Sowon Pundhut Garwa.